إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam ta'liq atau catatan kaki pada halaman 198. Dibawakan oleh Jami' yang mengumpulkan surah ini, Syekh Muhammad bin Nasir Abu Abdillah Al-Firi, tilmidnya muridnya Syekh bin Bas Hadzallahu Ta'ala. Beliau mengatakan wa mimma mawahu bihi mawaha yumawihu tamwihan. Apa tanya apa mana mawaha itu? Mawaha yumawihu yumawihu tamwih tamwih. Yang sering kita dengar tamwih. Wa mimma mawahu bihi subhatu tazawwuj bil kitabiyah al-kafirah wa ma yalzamu min dalika min al-mahabba wal isra al-hasanah. Yakni di antara beberapa syubhat atau beberapa kerancauan yang mereka sebut sebagai dalil. Perhatikan yang mereka sebut sebagai dalil, yang pada hakikatnya bukan dalil, tapi syubhat. Di antara syubhat yang mereka jadikan pegangan atas bolehnya mencintai al-kafir al-musalim. Kafir al-musalim bagaimana? Kafir yang dalam perdamaian antara Islam dan kufur dalam perdamaian, antara muslimun dan kufar dalam perdamaian. Mereka berhujjah dengan itu bolehnya kita mencintai kafir al-musalim, kafir yang apa? Salama yusalimu musalamatan, saling selamat. Maknanya apa? Tidak ada permusuhan, saling selamat antara dua sisi, dua kubu. Kubu kaum muslimin dan kubu kufar, tidak ada peperangan, namanya apa? Perdamaian. Gencatan senjata. Itu namanya apa? Al-musalama, dari kata salima yaslamu, dari salama yusalimu musalamatan. Simpelnya apa? Musalim. Kafir musalim tadi di atas, lihat di atas, baris yang paling atas itu pertanyaan kaki. Istadalla ba'dun nas bi hadhihi al-ayah 'ala jawazi muhabbatil kafir al-musalim. Ayat tadi di atas, ayat dalam matan dari kalamnya Syekh bin Baz, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian. Kalian berbuat baik kepada Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil. Dari siapa? Dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam din dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Artinya apa? Kufar yang mereka tidak memerangi kita. Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Berhujjah dengan ayat ini, Sebagian mereka mengatakan bolehnya kita mencintai kafir muslim. Mana kafir muslim apa? Kafir yang tidak dalam peperangan antara mereka dengan Islam, dengan muslimin. Dan itu tadi jawab. Kemudian diantara subat yang lain yang tadi dibaca jawabannya oleh Ustaz kita Salman Abu Hafsah, yakni subat yang lain yaitu wa mimma mawwahu bi subatu tazawwuj fil kitabiyya al-kafirah wa ma yalzamu min dalika minal mahabba wal isra al-hasanah. Memimah dari apa yang mereka jadikan tamwid. Tamwid itu apa? Apa? Pengelabuan, ya, tamwid pengelabuan atau keributan, bikin keributan dengan ini. Pengelabuan tadris yaitu subhatu tazawwuj. Tazawwujan ya, apa? Subha terkaitannya dengan bolehnya menikah dengan perempuan kitabiyah. Kafiroh, perempuan alul kitab yang dia masih kafir, belum lepas dari kekufuran agama mereka, baik itu perempuan Yahudi atau perempuan apa? Nasrani, ya. Bolehnya menikahi mereka. Bama yalzamu min dzalika, dan tuntutan dari bolehnya menikah dengan perempuan kitab, ya, apa tuntutannya? Mencintai wal isra hasana, menggaul dengan pergaulan yang bagus, layaknya bagaimana hubungan suami istri. Maka di situ dalil yang membuktikan bolehnya mencintai kafir. Maka jawaban yang akan kita dengar dari beliau, wal jawabu ayu qaul, maka jawabannya dikatakan inna nusus al-muhkamah al-kathiratu jibu bugdohum billahi ta'ala. Apa makna nusus al-muhkamah? Apa makna nusus al-muhkamah? Nas al-muhkam. Gimana Pak Aris? Yang pokok. Muhkam itu dari kata ahkama yuhkimu ahkaman. Bahwa muhkim bahasa muhkamun. Ahkama yuhkimu mengkokokkan. Ihkam. Ihkamun. Seperti yang kita sering dengar, ihkam di usul ahkam. Pengkokohan dalam usul-usul hukum. Sering kita dengar judul kitab, ihkam di usulil ahkam karya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ihkam fi usulil ahkam. Ihkam dari kata ahkama yuhkimu ihkaman, isim maf'ulnya muhkam. Nususul muhkama, nas-nas yang dikokohkan, artinya tidak kenal nasakh. Enggak lagi mungkin kemasukan apa penghapus, itu namanya muhkam. Sebagian alulim dalam ilmu usul mereka mengatakan muhkam adalah yang enggak kenal ta'wil, enggak bisa menerima tidak ta'wil. Sudah pokok sekali, enggak kenal ta'wil, enggak kenal nasakh. Nas yang sudah muhkam. Pokok. Jawabannya bahwasanya dikatakan nas-nas yang sudah dikatakan muhkam al-kathira yang banyak sekali, tujibu nuntut, menuntut, mengharuskan membenci kufar mereka billah ta'ala. Jadi semua kufar harus dibenci, gak boleh dicintai. Fadzalika min awtaki ura al-iman. Ura ini jamak atau mufrad? Siapa bisa jawab? Pak Muksin? Jamak dari kata apa? Pak Aris? Urwa. Jamak dari kata urwa. Urwa itu satu. Urwa sama. Fadzalika, yang demikian itu. Apa di sini? Fadzalika kembali kepada apa isyarat ini? Isim isyarat ini kemana mengisyaratkannya? Kemana Pak Haris? Bukan. Hubdahum. Hubdu alil kitab. Membenci kufar. Itu adalah perkara yang dikatakan min awtaji ural iman. Awtaji sin tafdil. Se apa? Sekokoh-kokohnya tali keimanan. Tali keimanan yang paling kokoh adalah bugdu kufar, membenci kufar. Nah, perhatikan. Maka kufar yang kalau dibenci, tuntutannya membenci perkara-perkara yang termasuk perkara yang khusus yang dimiliki oleh kufar dalam sisi keagamaan mereka. Perhatikan. Maka oleh itu metode-metode kufar dalam sebagian perkara yang seperti kita ketahui, metode dalam menggalang agaknya suatu daulah dengan pakai apa? Intikhabat. Seperti apa lagi? Demokrasi. Ini adalah wajib dibenci. Karena itu termasuk perkara yang kekhususan bagi mereka yang berbenturan dengan Islam dari segala segi. Ini wajib dibenci. Bukan kalau membenci orangnya dengan kejahatan-kejahatan yang mereka miliki kita cintai juga tidak benar. Nah, kalau itu perhatikan, fadzalika yakni bughdul kufar min awtaki ural iman. Kebencian terhadap kufar adalah termasuk tali iman yang paling apa? Pokok paling kuat. Wa qiyasu mahabbati sa'iril kafara ala mahabbati zawjah qiyasun baqilun mukhalifun linnusus. Wa qiyasu mahabbati sa'iril kafara ala mahabbati zawjah. Mana di sini maqis dan maqis alaihi? Mana di sini maqis? Mahabbatul sa'iril kafara maqis alaihi mahabbatu zaujah. Maqis alaihi itu yang dijadikan tempat untuk mengkias. Maqisun yang dikiaskan. Maqis alaihi landasannya. Maqisun yang dikiaskan di atas landasan tersebut. Ketika dianggap adanya illa al-jami'ah. Ketika dianggap adanya alasan yang bisa menggabungkan antara asal dan cabang. Di sini mana cabang? Ya, mahabbatu sa'iril kafarah. Cabang. Pokoknya mencintai istri yang dikatakan istri kafir. Nah, namanya jalan yang dikatakan jalan mengkiaskan. Mengkiaskan mencintai seluruh kafir dikiaskan atas mencintai istri yang kafirah dari ahlul kitab. Dikatakan kiasun batil menyelisih nusus. Kias yang tidak benar. Batil itu adalah litul haq. Batil itu apa namanya? Litul haq. Batil itu lama daripada kebenaran. Menyelisih nusus. Menyelisih nas-nas tadi yang dikatakan muhkamah. Nas yang kokoh. Yang menuntut kebencian terhadap kufar. Mahfum di sini? Sampai sini mahfum? Itu yang perlu kita pahami. Nah, kalau kias berbenturan dengan nas, maka kias tidak muktabar. Kalau sah, basah. Perhatikan. Kias yang tidak muktabar atau dikatakan kias fasid atau kias fasidul i'tibar. Atau dikatakan kias apa? Kias mal parik, semuanya itu sama maksudnya. Kias mal parik yakni kias yang bersamanya ada perbedaan antara yang dihiaskan dan yang dijadikan tempat untuk berhias. Mahfum? Itu namanya kias ma'al farik. Kias yang tidak ada kesamaan antara yang dihiaskan dengan landasan yang dijadikan tempat untuk menghias. Landasannya adalah mencintai istri kafir, dan yang dihiaskan adalah mencintai seluruh kafir. Ini enggak bisa. Enggak bisa. Mari katakan kiasun batil mukhalifun linusus, menyelisihi nas-nas. Fa imma yuqal in hadha amrun warada bin nas fa yukhassu bihi. Fa imma, apa makna imma? Ada kalanya dikatakan inna hadza warada bin nas amrun warada bi inna hadza ini juga isim isyarat. Kemana isyaratnya? Kemana mengisyaratkan ini? Baris. Mencintai zaujah itu ada nas. Mencintai istri yang kafir itu ada nasnya. Maka oleh itu dikhususkan itu saja. Bolehnya kita mencintai istri kita yang kafir ahlul kitab. Masa istri kita dicintai? Ya gak mungkin dong. Kita mencintai seorang nasoro, perempuan yang kita nikahi, tentunya dicintai. Bagaimana dibenci? Nah, tentunya mencintai pribadinya, bukan mencintai agama, agamanya. Mahfum. Bagaimana kita mencintai agamanya seorang kafir yang agak cinta walaupun istri kita? Inna hadza amrun warada bin nas fa yukhassu bihi. Aw yuksaru atau yaksurul hukmu alaihi. Apa makna yuksaru? Dibatasi hukum itu padanya saja. Pada apa? Pada perkara khusus tadi, yaitu bolehnya mencintai perempuan yang kafir yang karena dia istri kita. Kalau khusus berarti enggak boleh dilewatkan kepada yang lain. Perhatikan nomor fasli. Kalau begitu enggak boleh dilewatkan kepada yang lain. Artinya apa? Enggak boleh dilewatkan berarti kepada selain hubungan antara suami dan istri dalam cinta mencintai walaupun lain agak atau beda agama. Au yuqala atau dikatakan inna mahabbata zawjah al-kafirah innama hiya mahabbatu syahwah. Atau juga bisa dikatakan sesungguhnya mencintai istri yang kafir tadi hanya tanya ini adalah kecintaan syahwat saja, bukan kecintaan selain itu. Kama habatu ta'amil kafir wa syarabi, seperti mencintai makanannya si kafir dan minumannya si kafir. Paham toh? Kita sekarang belanja kepada kafir, belanja makanan ya kan? Atau minuman yang ada pada si kafir. Kafir jual dawet, dawet mental gitu. Kafir jual bakso ya kan? Dagingnya bukan sebenarnya si kafir, tapi ya kan? Beli daging dia ke pasar 1 kilo, 2 kilo. Apakah sembelihannya kafir? Enggak harus sama sembelihannya. Iya toh? Nah, kalau kafir Hindu, kafir Buddha, kalau kafir Nasoro, beda lagi sembelihannya halal bagi kita. Maka dikatakan, bisa juga ini dikatakan bahwasanya mencintai istri yang kafir itu adalah kecintaan terkait dalam masalah syahwat, seperti mencintai makanannya si kafir, mencintai minumannya si kafir. Laisat mahabbatan dzatiyatan wala diniyatan, bukan kecintaan keterkaitannya dengan pribadinya dan juga bukan apa? Agamanya. Nah itu. Kalau sudah begitu maka ada tuntutan bagi dari kita sekarang. Tuntutannya summa yulzimuha ula'i ayyuzawizu mahabbatal kafara al muharibin ayadun. Kalau begitu bolehnya kita mencintai seluruh kafir dengan alasan kita boleh mencintai istri yang kafir. Kalau begitu berarti kalau begitu kalian harus membolehkan mencintai seluruh kafir yang mereka juga muharibin, orang-orang yang memerangi. Karena Allah kama ahalalana ta'aman wa nisa'al kitab min al-dhimma faqad azzalana ta'aman wa nisa'al kitab al-muharibin. Kenapa alasannya? Karena Allah Ta'ala sebagaimana Allah membolehkan dan menghalalkan untuk kita makanannya dan nisa alul kitab dari alul zimmah. Maka juga Allah membolehkan bagi kita memakan dan membolehkan apa? Menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab yang mereka muharibin. Nah, itu boleh. Perempuan yang orang-orang kafir yang kita perangi juga kita boleh menikahi istri, menikahi perempuan-perempuan mereka. Demikian juga ahlul zimmah. Ahlul zimmah itu apa? Ahlul zimmah berarti apa? Kafir yang mereka dalam apa? Dalam percaya dalam jaminan. Fatabayyana Nabi Allah betulan umma mawahu bihi. Maka jelaslah dengan penjelasan tadi. Maka gamblanglah dengan penjelasan tadi. Batalnya apa yang mereka jadikan? Jadikan apa? Tamwil itu apa? Tadlis. Jadikan apa? Alasan yang tidak jelas tadi. Alhamdulillah dan segala puji hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu perhatikan, thariqah untuk membatalkan qiyas itu diantaranya ada di cara yang tadi Dewi sebutkan oleh mu'alif di sini atau oleh apa oleh syarah oleh yang mengumpulkan syarah ini itu thariqah dan cara membatalkan qiyas. Dan cara untuk membatalkan qiyas itu gampang sekali. Mereka menyebutkan suatu ilah, kita sudah lihat yang lain. Kita sudah selesai batal nanti. Ilahnya disini tadi kan apa? Kita boleh mencintai apa? Perempuan kafir jadi istri kita. Kalau begitu berarti semua kafir boleh kita cintai. Nanti ilahnya seperti itu. Ilahnya adalah istri. Istri bisa dengan yang lain. Yang lain selesai sudah batal. Maka tidak boleh dikiaskan. Wa min adati ahli al-bid'ah al-i'tiradu 'ala al-kulliyat bil juz'iyyah. Di sini mana kulliyat? Jadi antara adatnya ahli al-bid'ah adalah apa? Al-i'tirad. Mengatakan bantahan itu terhadap perkara-perkara yang kulliyat pakai apa? Juz'iyyah. Mana juz'iyyah di sini? Mahabbatu zawja al-kafir, mencintai istri yang kafir itu namanya juz'i. Perkara yang tertentu. Kemudian dibikin untuk membantah perkara yang kuliat yang kuli yang sifatnya apa? Menyeluruh. Nah, kuli yang menyeluruh. Menyeluruh apa? Ya ini telah tegak dalil-dalil yang kokoh wajibnya kita membenci kufar seluruhnya. Ini kokoh dalilnya. Pakai perkara yang juz'i, perkara yang sepotong tadi dibikin untuk membantah perkara yang tadi menyeluruh. Ini termasuk apa adatnya ahlul bid'ah. Mahfum? Seperti nikmatil bid'atu hadhi perkataannya Umar. Ini perkara apa? Juz'i. Langsung semua perkara bid'ah dikatakan apa? Bid'ah hasanah, Bu. Boleh. Itu namanya apa? Adatnya ahlul bid'ah. Mahfum? Nah. Berarti kan adatnya ahlul bid'ah itu adalah apa? Menggunakan perkara yang juz'i, perkara yang sifatnya apa? Sepotong-sepotong dalam satu permasalahan dibikin untuk membantah perkara yang sifatnya apa? Universal dalam satu permasalahan tertentu seperti wajibnya kita membenci kufar. Nah, perkara yang mencakup tadi itu dibantah dengan satu potong permasalahan. Nah, diantaranya apa? Tentunya yang namanya istri yang kafir juga kita cintai. Maka kalau itu berarti kafir ini boleh kita cintai, berarti seluruh kafir boleh kita cintai atau masih kita cintai. Ini yang tidak bisa dijadikan pegangan. Itu perkara tertentu. Gimana mau diukurkan dalam perkara semua yang di situ dalilnya sangat pokok kita disuruh membenci kufar. Nah, kalau itu seharusnya sangat gampang. Ini khususkan ini saja yang boleh, yang larangan seluruhnya tetap dijadikan tetap larangan. Seharusnya begitu. Jangan kemudian dipukul rata semua kufar boleh kita cintai, bahkan kita cintai kan apa? Seperti kita mencintai apa? Istri kah? Nah, itu namanya apa? Jadikan tamwi subuhat. Nah, perancauan. bikin apa? Tamwil apa tadi? Mananya? Tadris apa? Pengkaburan dan yang semisalnya, yang mereka mawahubi tamwil. Sering kita dengar dalam kitab-kitab kita yang kita pelajari ucapan tamu itu banyak sekali. Nah, ini dari kata tadi mawa yumawihu tambihan. Itu tadi lanjutan daripada apa? Daripada bantahan terhadap syubhat yang mereka pakai dengan menggunakan sebagian ayat untuk wajibnya mencintai kufar seluruhnya. Ini adalah perkara yang batil, yang masih kita benci. Nah, saya enak guna. Mana tu? Terus kita ditanya. Kita lanjutkan atau kita balik kita kembali kepada sebelumnya. Amma fi hali al mu'ahada wal hudna halaman 197. Falamani amin musahadatihim wal ihsani ilaihim fi ma yahtasuna ilaihi ka faqirihim wa zaminihim wa nahwi dhalik wa silatil qaraba war rahim kama qala azza wa jalla yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Jadi membantu perkara materi bukan harus mencintai membantu kufar dalam keadaan damai perjanjian, gencatan senjata itu boleh membantu-bantu perkara yang sifatnya berkaitan dengan perkara dunia. Tapi mencintai tetap harus dibenci. Tidak boleh kita mencintai kufar walaupun dalam keadaan apa? Hudna, dalam keadaan apa? Muahadada damai. Nah itu. Dan ayat yang dipakai oleh Syaikh bin Baz adalah inilah yang yanhakumullahu. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada kufar dan tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada mereka dari orang-orang yang tidak merangi kalian dalam din dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Itu diberikan sebatas apa? Perkara dunia yang ketika dalam keadaan perdamaian. Mencintai tetap apa? Mencintai tetap kita benci. Kafir itu siapapun dia orangnya. Bagaimana fi kisati Asma'a binti Abi Bakar? Seperti dalam kisahnya Asma, putrinya Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu anhumah. Semoga Allah meridai keduanya. Abu Bakar dan Asma. Ma'umiha fi waqtil hudnah. Bersama ibunya. Bagaimana kisahnya Asma bersama ibunya dalam waktu hudnah? Ketika waktu apa? Perdamaian. Hina salahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin min ahli Makkah. Ketika Rasulullah SAW sholaha yusholihu musholahatan, saling berbuat baik, saling berdamai, saling apa? Menghentikan peperangan. Rasulullah bersama musyrikin dari ahli Mekah. Wa tamatil hudnatu bainahu wa bainahum ala wadil harbi asra sinin. Sempurna misi perjanjian damai antara Nabi dengan musyrikin Mekah ala wadil harb untuk apa? Meletakkan peperangannya apa? Senjata selama 10 tahun. Saat siapa di sini? Saat fi hadhil muddati waqidatun alal Madinah taksitu bintaha Asma lil musa'ada warifat. Siapa datang di sini? Ibunya Asma datang pada waktu perjanjian yang tadi ada 10 tahun untuk gencatan senjata, enggak ada perang. Datanglah ibunya Asma, ya kan, datang ke Madinah menuju siapa? Putrinya yang namanya Asma, untuk musa'ada dan rifat, untuk musa'ada dan berbuat baik, berhubungan baik seperti layaknya ibu dan anak urusan keluarga. Fastaftat an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fa aftaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi an tasilaha. Siapa di sini yang minta fatwa? Asma. Maka Asma minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keberadaan datangnya seorang ibu kondisinya masih kafir, ya kan, untuk berbasis kepada Asma ada dirinya. Maka Nabi memberikan fatwa kepada Asma, bolehnya Asma tasil wasala, ya silahnya apa, boleh apa, menyambung hubungan kerabat, hubungan apa, hubungan rahim, yakni bi antusina ilaiha minal mal. Nah, boleh sih apa Asma untuk berbuat baik kepada ibunya dengan memberikan harta, dengan memberikan apa, perkara materi, boleh. Semua inna hadzal ihsan fi waqtil hudna wa waqtil muada qad yakunu sabilan ila al hidayah. Sisi yang lain di sana, ada sisi pandang yang lain bahwasanya berbuat baik tadi kepada orang yang kafir di waktu perdamaian, waktu muahada, saling memegang janji tidak perang, ini kadang-kadang menjadi jalan menuju hidayah. Hidayah siapa? Hidayah untuk orang yang tadi diperbuat baik. Hidayah petunjuk kepada kebaikan bagi orang yang tadi apa, kita hubungi, diberi sesuatu yang sekiranya apa, bisa menyenangkan hatinya. Tadi saya mata gambar, gambarnya besok saja digambar, sekarang dengarkan. Jadi qad yakunu sababan ila al-hidayah wa qad yakunu sababan li islamil muqta wal muhsan ilaihi. Nah, berbuat ihsan tadi, berbuat baik kepada orang yang beda agama, beda daripada Islam, yakni kafir, agamanya kafir, berbuat baik tadi kadang-kadang menjadi jalan untuk menerimanya hidayah si kafir tadi. Kadang-kadang menjadi sebab untuk Islamnya orang yang diberi, mukta yang diberi, al-muhsan yang di ihsani, yang diperbuat, diberikan kebaikan kepadanya. Wadukhuli fidinillah, dan sebab masuknya seorang yang tadi kita apa, sambung dengan kebaikan tadi, bisa juga kadang-kadang menjadi masuk Islam, masuk dalam agama Allah Azza wa Jalla. Walihada syara'allahu fi zakat wa fi baitil mal nasiban lil mu'allafati qulubuhum. Maka oleh ini Allah mensyariatkan dalam masalah zakat wa fi baitil mal, dan apa juga apa, baitul mal dalam harta yang dikatakan baitul mal milik pemerintah. Allah mensyariatkan dalam surah zakat dan baitul mal itu ada bagian bagi orang-orang yang dikatakan apa, hatinya perlu dilunakkan, lil mu'allafati qulubuhum, hatinya yang perlu dilunakkan itu dikasih perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan dunia, harta, duit dan semisalnya, yang sekiranya bisa melunakkan hati mereka. Ini disyaratkan li'annal insan qad yu'tal malu wa huwa musyrikun fayahdihillahu lil islam disebabil atau, karena seorang insan itu kadang dikasih harta sedangkan dalam keadaan dia itu musyrik, maka Allah menunjuki dia untuk masuk Islam dengan sebab apa? Tadi pemberian. Umam, kakinya itu jangan di lancain nanti, habis kulitnya nanti keluar darahnya. Baik. Jadi seorang itu kadang dikasih harta, dikasih sesuatu dalam keadaan dia itu masih musyrik, Allah menunjuki kepada dia untuk masuk Islam dengan sebab tadi pemberian. Waqat a'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atan yawma Hunain amwalan jaziratan min al-ibil wal min al-ghanam hatta hadallahu sababu dzalika man hada. Sungguh Allah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi jamaah banyak dari kalangan mereka itu yang perlu dilunakkan hatinya. Pada yawma Hunain, dalam peperangan Hunain, memberikan harta yang jazilah, apa yang bersin jazilah, banyak sekali, berupa unta dari gonima-gonima, sampai sehingga Allah menunjuki dengan sebab itu orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawwa imana man qawa man qawiyah, dan Allah juga memberikan kekuatan imannya orang yang yang kau yang diberi kekuatan dengan sebab pemberian-pemberian tadi. Wa minhum Shaffan bin Umayyah, dan antara mereka adalah Shaffan bin Umayyah, diberi beberapa pemberian sehingga dia terus akhirnya senang dengan Islam. Hatta kana qad tawaqqafa 'an al-Islam, Walam yazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tihi wa yuhsinu ilaihi hatta daqala ala al-islam wa adallahu li dinillahi ta'ala. Dulu dia Sofwan ini tawakkaf an Islam. Bertawakkaf dia langsung menerima Islam. Maka senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada dia, berbuat baik kepada dia sampai akhirnya apa? Islam masuk ke dalam hatinya dan Allah menunjuki dia untuk menerima agama Allah azza wajalla. Bisabab ma asdahu ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ma'ruf, dengan sebab apa yang asda yusdi isda'an, dengan sebab apa yang Rasulullah berikan kepada Sofwan tadi itu dicurahkan banyak sekali dari perkara-perkara kebaikan. Wakana yaqul, dan dulu Sofwan bin Umayyah bilang, dulu bilang, makana ahlu baitin abghadu ilayya min Rasul sallallahu alaihi wasallam falam yazal yu'tini wa yu'tini hatta sara habban nas ilayya. Sofwan dulu bilang, makana ahlu baitin abghadu ilayya. Tidak ada dulu keluarga yang paling ku benci daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang, enggak ada satu keluarga yang paling ku benci itu adalah selain Rasul, enggak ada. Paling terbenci adalah Nabi Muhammad tadi yang tadi. Tapi falam yazal, senantiasa terus memberi dan memberi aku sampai akhirnya apa? Menjadilah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ku cintai. Manusia yang paling ku cintai adalah dia. Ini pengakuan dari Sofwan bin Umayyah sendiri. Dulu keluarga yang paling dibenci adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia. Falam yazal, senantiasa terus memberi aku dan memberi aku sampai menjadilah dia adalah orang yang paling ku cintai. Manusia yang paling adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Memberi pemberian. Ini kapan? Waktu hudnah. Kalau waktu perang enggak boleh seperti itu. Hatta adkhala Allah alaihi wasallam, sehingga Allah memasukkan kepadanya alaihi wasallam, masukkan kepada hatinya. Wal maksud annal muwalat wal muadat. Ini kurang alif gitu. Tulis alif tak tambahan itu. Wal maksudu annal muwalat wal muadat wal hubba wal bughdha hadha min awsafi ural al-iman wal wa'utafu ural al-iman. Yang dimaksud bahasanya, maka yang dimaksud di sini adalah muwalat wal muadat. Pemana muarat kemarin? Loyalitas, mencintai, membela, menolong, dan permusuhan itu adalah, dan cinta dan benci ini adalah termasuk tali Islam yang paling, tali iman yang paling kuat. Bahkan bukan termasuk, bahkan yang paling kuat tali iman adalah cinta dan benci. Al-hubbillah wal-bughdillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wal-mu'alat billah wal-mu'adat billah. Mu'alat, loyalitas billah wal muadzat, dan membenci karena Allah, benci karena Allah, mencintai karena Allah, ini adalah termasuk apa ausafura al-iman, tali iman yang paling kuat. Walakinna yakhtalifu bi halil harf wa silma, di sini perhatikan walakinnahu, kebencian dan sebaliknya tadi perbedaannya yakhtalifu. Apa yakhtalifu? Berbeda dalam keadaan perang dan dalam keadaan damai. Tapi halil harb mal ada la yajuz aisa itu bisa'in bil kuliah. Dalam keadaan perang bersama musuh maka wala yajuz, enggak boleh kita ini kaum muslimin membantu dengan sesuatu. Kuliah apa bil kuliah pak? Seluruhnya enggak boleh. Bil kuliah sama sekali enggak boleh. La silaha wala mala wala ta'am. Atau la silahin wala malin wala ta'amin wala berdalik. Enggak boleh membantu pakai senjata, enggak boleh harta, enggak boleh makanan, dan enggak boleh selainnya. Kamu di sini? Dalam keadaan perang enggak boleh gitu kita membantu senjata terhadap kufar. Membantu harta, membantu makanan enggak boleh. Li'ana ita'ahum aunun lahum 'alal muslimin, karena kalau memberi kepada kufar di waktu perang berarti pertolongan terhadap kufar untuk mengalahkan, memerangi kaum muslimin. Wa mudaharatun wa mudaharatun lahum, dan sebagai apa? Pertolongan untuk kufar. Fa yakunu dzalika kufran waridatan 'ala al-islamakai, menjadi apa? Menjadi kemurtadan, kekufuran dan kemurtadan daripada Islam. Wa naqidan min nawaqili, dan menjadi pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Ketika perang. Nah, ini perhatikan. Perang antara Islam dengan kufar, kita harus hati-hati, jangan memberikan bantuan terhadap kufar untuk memerangi muslimin. Kalau memberikan, nah ini pembatal Islam, harus kita waspada. Maksudnya enggak gampang, ya kan? Terjadi pertempuran antara Islam dengan kafir, kita enggak tahu hukumnya karena kedar-kedar apa, sekedar semangat dan ataupun alasan-alasan yang lain, nanti menjadi murtad enggak terasa. Membantu sesuatu makanan dan semisalnya enggak boleh. Amma fi halil silm wa fi halil muahadah wa fi halil musalahah fala mani'a min ay yu'tau. Yu'tau. Bukan yu'tu, yu'ta. Soknya di fathah. Kalau yu'tu memberi, yu'tau diberi. Adapun dalam keadaan damai, dalam keadaan perjanjian perdamaian, dalam keadaan musalahah, dalam keadaan apa? Islah. Saling berbuat baik antara kafir dengan Islam dalam perkara dunia, enggak perang, maka enggak ada halangan, mereka itu diberi, kufar diberi. Yuktol yuktil qoribu. Ini yukti bacanya di sini, bukan yuktol. Yuktil qoribu qoribahu. Yukti al-qoribu qoribahu. Qori, keluarga dekat, memberikan keluarga dekat lain yang punya hubungan dengan dia. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan perdamaian. Seperti tadi siapa? Asma memberi kepada ibunya. Wal muslim yu'til fakir, demikian juga seorang muslim memberi fakir siapa? Fakir miskin dari kalangan kafir dibeli. Wa waliyul amr yu'tihi ma yara fihi al-maslahah lil muslimin. Demikian juga penguasa muslim memberi orang-orang kafir dalam keadaan waktu damai apa yang dilihat oleh seorang waliul amr, seorang penguasa, yang di situ pemberian tadi bisa apa? Memberikan maslahat untuk kaum muslimin. Au yatabadalu ma'ahum al-hadaya au ghairu dzalik mimma yurafi al-maslahah. Atau penguasa muslim itu yatabadal apa? Saling beri memberi, saling hadiah menghadiahi. Hadaya ini jamak dari kata apa? Hadiah. Hadaya jamak dari kata hadiah. Atau diantara mereka para penguasa tadi saling beri hadiah, menghadiahi, dan yang lainnya dari apa-apa yang bisa dilihat adanya kemaslahatan. Kullu hadza la ba'sa bihi fi hudud syariah al-muhammadiyah. Seluruhnya ini tidak mengapa diamalkan dalam batas-batasan syar'i. Ini syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ampun. Baik. Jadi di sini insyaallah kita mengetahui bagaimana seorang muslim memposisikan dirinya ketika berhubungan dengan kafir, ya kan? Kita tahu posisinya. Kafir siapapun dia harus dibenci. Ya kan, dibenci. Bahkan istri pun dibenci agamanya kalau kita cintai pribadinya saja. Maka seluruh kafir harus dibenci. Maka kalau seandainya boleh kita mencintai perempuan yang kafir yang kita nikahi, itu bukan karena agamanya. Tadi mau dikatakan kalau lamang boleh, itu adalah perkara yang khusus, seandainya dibolehkan. Dan kemudian perkara juziyat ini untuk menghancurkan perkara kuliat. Nah, dan yang lainnya ini perlu jadikan kaidah. Kadang seorang ya kan mencari sebagai alasan untuk menghancurkan seluruhnya. Seperti ya kan alul bid'ah kan kaum muslimin, kita turut mencintai. Akhirnya apa? Karena boleh mencintai orang Islam. Akhirnya apa? Karena mereka adalah kaum muslimin. Akhirnya enggak boleh dikritisi. Enggak boleh di cela bid'ahnya, enggak boleh diberikan tahdzir. Enggak boleh. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang tadi muhkam, yang pokok dalilnya, kita benci bid'ah dan lebih bid'ah, akhirnya apa? Rapuh semuanya, kabur menjadi jadi enggak jelas sikap yang harus ditempuh oleh seorang muslim dengan jalan yang benar. Apa ya, Pak? Di sini insyaallah Dan insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah.